Mungkin dia dah sayang dengan tauhid, dah sayang, dah cinta dengan solat tu. Kerana dia tahu kelebihan dia apa semua, dia dah belajar. Tetapi bila nak buat, dia lihat keadaan keliling. Aku kalau buat ni, kalau aku amalkan ni, apa akan jadi? Habis, akan berubah hidup aku. Dulu tak pakai tudung, sekarang dah pakai tudung. Dulu tak solat, sekarang kena solat. Dulu tak boleh, dulu minum arak, sekarang dah tak boleh minum arak. Dulu apa, cingkir, main judi, sekarang dah apa? Dah tak boleh main. Dulu kena kerja yang halal, yang apa, dulu kerja kat tempat haram, sekarang kena tinggalkan. Dan macam-macam lagi lah. Jadi, dia rasa tu. Dan kemudian, kadang-kadang, itu hawa nafsu lah. Hawa nafsu eh. Lagi satu apa, kadang yang menghambat seorang tu beramal, adalah pengaruh sekeliling. Environmental pressure. Sebab tu kena ada minister for environment yang lagi satu punya. Bukan kebersihan yang fizikal, tapi kebersihan apa? Kebersihan moral, kebersihan iman dan sebagainya. Itu belum ada lagi. Ada tak? Sebab environmental yang buruk, yang kotor, yang polluted ni, dia akan apa? Akan mengotorkan yang lain. Banyak orang pergi hospital, boleh mati pun ada. Betul tak? Kalau dah banyak sangat kejahatan, kekufuran kat satu tempat, orang yang duduk kat dalam selalu kena ni. Okey. Jadi itu juga satu perkara yang mengakibatkan biasaan yang mengakibatkan atau menghambat seorang itu beramal. Nanti apa orang kata, dan ada pula orang-orang yang jenis apa ni? Jenis kuat saiku-saiku orang, kuat apa ni, pengaruh-pengaruh orang dan sebagainya. Apa ni, tak isap rokok, tak best lah, tak raga, tak maco dan sebagainya. Kalau perempuan apa pula dia cakap? Kalau perempuan isap rokok, saya pun tak tahu pasal orang tak happening ke, tak apa ke dan sebagainya. Apa ni, tak main music dan apa semuanya ni, apa tak dengar ni, lagi teruk. Jadi ada pengaruh kat situ. Samalah dengan tauhid. Tempat kita mungkin tak berapa, kita tak perasan lah, sebab ni kita tempat lain. Tapi kalau pada zaman dahulu, pada zaman Muhammad Abdul Wahab khususnya, dan kalau kita lihat zaman Nabi SAW, sama juga. Bila syirik dah tersebar luas, orang punya ibadat biasanya mesti seru pada wali, mesti pergi kat kubur, kat pokok, ambil berkat dan sebagainya. Dah biasa sangat itu. Bila dia dah belajar, dia dah sayang tauhid, tapi dia nak azam, nak amalkan tauhid tu, betulnya susah. Kalau tak awal nafsu, pengaruh sekitaran. Jadi sebenarnya nak keluar daripada masalah ini adalah amalkan dia. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Ya, dah azam, fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bila kamu telah berazam, maka tawakkallah pada Allah. Apa maknanya? Duduk kat rumah tawakal. Dah berazam, amal. Ya, tawakal pada Allah, serah kepada Allah SWT. Apa orang nak kata? Apa nak jadi, kalau kerja yang haram tu awak dah tinggalkan, apa nak jadi, jadilah. Serahkan pada Allah SWT untuk untuk jaga awak. Itu dia. Jadi dah berapa? Dah empat. Kita nak kena beramal pada dengan tauhid. Yang kelima, dalam beramal dengan tauhid ini, iqa'ul amal khalisan sawaba. Iqa'ul amal khalisan sawaba, maknanya hendaklah kita dalam mengamalkan itu, kita beramal dengan ikhlas, khalisan, sawaba dan tepat dan betul. Ini dua perkara dalam kita beramal, dalam kita mentauhidkan Allah SWT, mesti kita ikhlaskan. Dalam kita tauhid mesti ikhlas. Dan kita solat kita mesti ikhlas. Yang ini kerana Allah SWT bukan kerana lain. Dan bila kita amalkan sesuatu tu, mestilah bersesuaian dengan sunnah Rasulullah SAW, ikut manhaj Rasulullah SAW. Dia bukan ikut hawa nafsu kita, bukan ikut suka-suka kita. Boleh? Okay. Kita teruskan yang ke-6. Al-hadaru anil mubtilat. Hendaklah kita berwaspada dari perkara yang membatalkan tauhid. Dah beramal dah bagus, tapi tak cukup. Kita kena sentiasa berwaspada daripada perkara-perkara yang membatalkan tauhid, yang merosakkan tauhid. Bahkan dari perkara-perkara yang tidak merosakkan, tidak membatalkan tauhid, tapi dia meringat atau mengurangkan tauhid pun kita kena jaga-jaga. Sentiasa berjaga-jaga. Jangan

Ya. Dia kalau dia buat dia tak boleh makan eh. Kalau dia tak baca bismillah dia tak boleh makan yang Maliki, Maliki dengan Hanafi. Tapi oleh kerana dia sembelih oleh Syafi'i boleh pula dia makan. Itu mesti makan. Sama lah seperti apa? Bab wuduk kan ada? Ada dua grup. Satu mazhab Syafi'i punya grup, satu mazhab Hambali punya grup. Kat belakang masjid ada orang apa ni hidangkan satu dulang biryani unta. Kita kat sini, sini tak ada unta lah. Saya tak tahu ada unta import tak tahu kat juga supermarket. Jadi semua dah makan, sama-sama makan. Okey, semua waktu makan tu ada wuduk. Jadi bila dah qamat daripada orang yang daripada mazhab Hambali tu cepat-cepat angkat wuduk. Okey. Yang jadi imam orang daripada mazhab Syafi'i dia tak angkat wuduk. Yang belakang Hambali tu tengok lama dia ni tak angkat wuduk. Terus nak sembahyang jadi imam, berikut tak? Pada mazhab Hambali, apa hukumnya kalau kita makan daging unta? Batal ke tak batal wuduk? Batal. Dia pakai hadis dari Bukhari dan Muslim. Ana tawadda'u min luhumil ghanam. Apakah kita angkat wuduk lepas kita makan daging kambing? Nabi SAW kata tak payah. Dalam riwayat lain insyita, kalau nak kau kau angkat wuduk. Ini tak wajib lah. Ana tawadda'u min luhumil ibil. Apakah kita angkat wuduk lepas kita makan daging unta? Nabi SAW kata angkat wuduk. Itu dalil mereka. Waktu mereka kata kalau makan daging unta batal wuduk. Kalau minum susu unta kan itu cerita lain lah. Kalau makan kuah unta, kuah daging unta, itu khilaf lagi, itu lagi cerita panjang. Kita cakap pasal daging dulu. Ini betul-betul confirm semua makan daging. Boleh tak orang solat belakang Imam Syafi'i yang tak tahu itu? Tak boleh kan? Eh boleh lah eh. Boleh tak boleh? Boleh, orang mesti semayang. Jamaah-jamaah juga. Khilaf-khilaf. Khilaf teori dalam kelas, khilaf ilmi ni kuat ni tak kuat, ni lemah tak, itu cerita lain. Bila beramal semua sama. Bukannya kau tak angkat wuduk kau semayang dengan geng kau, kita yang angkat wuduk kita semayang dekat belakang. Tak ada. Faham tak? Saya sengaja sentuhkan hal ini. Banyak masalah sebenarnya. Baca bismillah ke tak baca bismillah, baca fatihah tak baca fatihah, macam-macam lagi. Ada khilaf nak baca zikir ke tak baca zikir, yang tasbih ke tak baca tasbih, tasyahud full ke tak apa, tasyahud separuh, apa lagi doa lepas tasyahud, banyak lagi benda. Kunut tak kunut, witir 3, witir apa ni 2+1, terawih 8, terawih 20, banyak amalan. Okey, jadi kita dapati bahawa oleh kerana sumber mereka sama, khilaf dia masih boleh lagi. Khilaf dia masih boleh diterima lagi. Lah itu pun tengok apa ni masalah-masalah individu tu. Kemudian jadi mereka macam mana pun tak membid'ahkan yang lain, apalagi mengkafirkan yang lain. Beza dengan apa? Orang yang dia punya asal pun dah tak sama. Itu cerita lain eh. Kalau dia dah pakai mimpi, dia dah pakai hikayat, dia dah pakai perasaan, ilham dan sebagainya, macam mana kita nak kata jadi khilaf sahaja? Jadi khilaf tak apa, kita berlapang dada tak, ni dah cerita lain. Nah. Baik. Jadi kat mana kita sebenarnya? Itu masdar talaqqi. Jadi masdar talaqqi kita adalah daripada wahyu, daripada Quran dan hadis. Dan hadis mesti hadis yang apa? Yang sahih. Sebab tu kata ulama, akidah ni ada dua. Akidah ni ada dua jenis akidah. Satu akidatun nazilah. Satu lagi adalah akidatun nabitah. Ni istilah-istilah ini bagus juga kalau boleh hafal. Akidah nazilah, nazilah maknanya yang turun. Maksudnya akidah yang turun daripada langit. Apa maknanya? Maknanya akidah yang ada dalilnya daripada wahyu. Siapa yang dekat langit? Allah SWT. Ataupun daripada hadis. Dan alamatnya tanda akidah ni adalah akidah yang nazilah, yang turun punya, review punya. Dia ada qala Allahu qala Rasul. Itu tanda. Kalau awak nampak ada ayat Quran, awak nampak ada hadis, itu tanda bahawa dia lah akidah nazilah. Satu lagi adalah, okey, satu lagi adalah akidah nabitah. Nabitah daripada nabata yang butuh. Yang ni akidah yang tumbuh. Tumbuh kat langit ke tumbuh kat bumi? Tumbuh kat bumi. Saya ingat Syekh Abdul Muhsin Al-Abad selalu cakap macam ini. Akidah yang daripada langit, akidah daripada bumi. Jadi akidah daripada bumi maknanya apa? Daripada manusia. Semua kaedah, semua apa yang dia keluar semuanya daripada apa? Daripada bumi lah. Sama ada dia mimpi, sama ada ilham, masa apa semuanya. Tak pun daripada akal fikiran. Yang penting dia bukan daripada langit, bukan daripada wahyu. Dan dulu akidah ni ada dari dulu sampai sekarang dan mungkin akan datang. Kita lihat Nabi Yusuf AS, dia pun diperintahkan untuk berdakwah. Jadi sampai dekat penjara tu, dia jumpa dua orang. Dia kata apa? Ini patung-patung yang kamu sembah, illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ini hanyalah asma'an, nama-nama. Sammaitumuha, yang kamu namakan, kamu dan datuk nenek kamu, nenek moyang kamu. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tak ada turunkan apa-apa dalil pun tentangnya. Sultan kat sini apa makna dia? Kuasa kat sini maknanya adalah dalil, bukti. Sultan bukan hanya sultan raja, daulat tongku aja, tapi sultan macam-macam. Sultan kekuatan, sultan ilmu. Nak keluar sikit nanti takut terpanjang. Dalam surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin dan manusia, ini istata' atau jika kamu mampu nak keluar ke penjuru langit dan bumi, keluarlah kamu. Tapi kamu tak akan dapat keluar, tak dapat tembus selatan furu illa bi sultan, melainkan dengan sultan. Sultan kita dah katakan ada beberapa macam makna. Dua lah, satu kekuasaan macam sultan raja apa semuanya, power. Dan satu lagi sultan apa? Sultan ilmu. Sebab dia pun adalah sultan. Kalau yang orang kalau orang tafsirkan sultan adalah power, oh ni roket power lah. Tunjukkan boleh kita keluar daripada langit dan bumi. Kalau kita tafsirkan sebagai apa? Ilmu, maka tak semestinya kita boleh keluar dengan apa? Dengan roket power. Itu dia. Baik, ala kulli hal, ini antara kepentingan mengetahui apa ni? Apa ni makna kalimat. Jadi kat sini kita katakan apa tu akidah tu ada dua macam, akidah yang turun nazilah. Itulah akidah yang kita pegang. Itulah akidah yang boleh diterima oleh satu akidah nabita daripada akal manusia. Siapa pun dia tak boleh kita terima. Sebab itu dalam hal ini sikitlah tentang masdar talaqqi juga kita ada ada beberapa nukilan daripada ulama tentang sumber kita ambil rujukan akidah. Berkata Al-Iz Al-Hanafi, pensyarah kitab Akidah Tahawiyah, dia kata كيف يرام الوصول إلى علم الأصول من غير طريق الرسول. كيف يرام الوصول, bagaimana boleh nak sampai إلى علم الأصول, kepada ilmu الأصول yang akidah, من غير طريق الرسول, dengan bukan dengan cara, bukan dengan jalan Rasul. Tak mungkin kita sampai kepada ilmu tauhid, kepada kebenaran, melainkan dengan ilmu, dengan melalui Rasul. Dia tak boleh pakai pendapat-pendapat, ijtihad. Dan satu lagi ungkapan ulama, man faraqat dalila dallas sabil. Siapa yang bersalahan, yang meninggalkan dalil, dallas sabil, maka dia akan sesat jalan. Jadi sebab itu akidah tauhid semua mesti datang daripada Quran dan hadis. Kemudian kalau ada khilaf apa semuanya, kita kembalikan dia kepada Quran dan hadis. Bukan tak boleh khilaf, kadang-kadang khilaf jugalah tapi asalnya semua dah cukup. Jadi Quran dah cukup. Pasal bab tauhidnya adalah bab yang paling penting sekali untuk manusia. Jadi tentu sekali Allah SWT telah jelaskannya, Rasulullah SAW telah jelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Lebih jelas daripada dia terangkan perkara-perkara hukum-hukum lain dalam syariat. Lebih jelas daripada dia terangkan kalau nak ikutkan daripada rukun-rukun Islam ataupun muamalat dan sebagainya. Sebab dia paling penting sekali. Asas iaitu tauhid. Dan tentang kesungguhan ulama, perhatian ulama tentang ilmu tauhid ini banyak. Ulama telah menulis tentang tauhid dari dulu lagi. Selepas Al-Quran kita jumpa kitab-kitab hadis, kita akan jumpa kitab tauhid dekat dalam Sahih Al-Bukhari. Kitabul Iman dalam Sahih Muslim ada. Dan juga dalam kitab dalam Sunan Abu Daud, dalam kitab-kitab ulama kita jumpa apa? Mereka tekad pasal tauhid. Bukan mereka apa ni? Mereka ambil berat tentang tauhid. Bukan seperti zaman sekarang. Tauhid tak payah belajar ataupun last kali kita belajar. Jangan belajar pasal tauhid, dia nanti pening kepala. Nanti apa? Nanti memecah belahkan orang dan sebagainya. Gitu pula. Tauhid ni tak, saya rasa kat tempat kita memang tak ada belajar. Dekat primary school, secondary school pun belum tahu lagi. Tempat-tempat madrasah ni kita bercakap pasal sekular lah. Betul lah. Kita boleh jumpa ni pun sikit. Dekat kelas-kelas tertentu saja. Dekat dalam masjid pun tak ada cerita pasal tauhid dan syirik. Macam mana? Lepas tu beza lah. Tempat kita dengan negeri-negeri, tauhid dia mukarrar daripada primary school. Bahkan daripada kindergarten, kalau dah boleh faham, kita orang dah cakap pasal. Dah cakap pasal tauhid. Mereka bukan belajar je dari buku, dari syllabus, mereka hafal. Dan ia berterusan sampai peringkat yang paling tinggi boleh pergi, sampai universiti dan sebagainya. Lepas tu beza dengan kita. Jadi kejahilan terhadap tauhid itu akan merosak. Merosakkan negeri, merosakkan masyarakat dan negeri. Sebab tu ulama telah menulis tentang tauhid dari dulu lagi. Jadi, tentang nama-nama kitabnya banyaklah, nanti kalau kita dalam syarah kita boleh sebutkan sebahagian daripadanya. Antaranya depan mata kita ni, tapi ni kitab mutaakhirin. Beza kebaikan kitab ini, kitab tauhid Syekh Muhammad Abdul Wahab ini adalah ia adalah kitab yang straight to the point lah. Kitab yang fokus kepada maudhu'nya. Yang diperlukan oleh masyarakat ini dia, maka inilah yang dia bagi. Inilah yang dia kumpulkan tanpa pembahasan panjang lebar. Sebab itu ia dipilih. Ini ulama memilihnya dan mensyarahkannya. Dan lagi satu, ia berdasarkan dengan apa? Dengan dalil-dalil daripada wahyu, daripada Quran, daripada sunnah. Sebab itu antara kitab yang baiklah, yang untuk dibaca. Dan tentang tulisan ulama tentang tauhid ni ada dua macam. Daripada sudut style menulis kitab tauhid ini. Namanya beza-beza. Ada kitab tauhid, ada kitabul iman, ada kitabul sunnah. Baik. Ada kitabul syariah, tapi semuanya tentang tauhid. Jadi, jenis penulisan yang pertama adalah taksis. Maknanya fundamental dia disampaikan dahulu. Kita beriman gini, akidah begini, semua dengan Quran, hadis. Satu lagi jenis tulisan yang dilakukan oleh ulama adalah kitab rad, iaitu kitab apa? Menolak, menjawab akan syubhat. Iaitu dia akan tulis sebuah kitab yang menjawab tentang akidah yang salah, contohnya tentang pahaman yang salah. Dan pahaman salah tu kadang-kadang bawa dalil juga. Jadi dia akan tulis dan akan terangkan mana salah, kenapa dalil ni tak boleh pakai dan sebagainya. Itu adalah apa? Kitab Quran. Itu pun banyak. Macam sama banyak dengan apa? Dengan jenis yang pertama. Dan antara kitab yang ditulis Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam hal ini, dalam bidang yang kedua tu, adalah kitab Kashfu Syubhat.

kata Syekh itu inna haula'i mutabbaru ma fihi wa batilu ma kanu ya'malun. Yani dia quote apa ni surah daripada surah Al-A'raf. Mereka tu batillah apa mereka kerjakan ringkasnya. Kita tak nak ingkar ke? Ini kan mungkar dalam masjid Nabi. Dia semangatlah. Syekh itu kata nanti dulu. Kalau nak buat ni kau kena ada senjata dulu. Mari buat. Jadi Syekh itu buat ke rumah dia. Rumah dia penuh dengan buku-buku. Kau baca ni dulu. Kau belajar dulu. Baru kau keluar. Itu dilakukan. Dia spend lagi berapa masa lagi untuk baca buku. Dan antara buku yang dinasihatkan untuk dibaca oleh Syekh dia itu adalah kitab-kitab Mutaibah Rahmat Ta'ala dan Ibn Qayyim Rahimahumullah. Jadi itulah mula yang dia baca apa semuanya. Dia pindah ke Iraq. Dia belajar apa semuanya. Bila dah sampai masanya baru dia keluar. Dia dakwah dengan macam-macam cara. Ringkasnya tak ada orang yang apa ni, yang terima. Sikit sangat orang yang terima lah. Kena buat benda baru. Dan orang mah tuduh dia sebagai apa? Sebagai mengkafirkan orang. Tak sayang Nabi lah. Kerana tak buat maulid. Dan macam-macam lagi. Apa juga lah. Kutuk dia teruk-teruk. Wahabi dan seterusnya. Itu semua kalimat-kalimat yang biasa lah. Takfiri dan seterusnya. Khawarij pun biasa. Sebab lah, dia kuno dah melawan apa tu. Dah keluar dari pemerintahan Daulah Uthmaniyah. Baik. Jadi antara yang banyak-banyak yang terima dakwahnya adalah satu kabilah, kabilah Su'ud. Kabilah Su'ud ni dia terima dakwah. Dia belajar pula dengan Syekh Muhammad Wahab. Jadi dia nak murid. Jadi bila ketua dah terima dakwah, yang lain-lain dan kabilah pun terima. Itulah yang mulanya. Bila kabilah ni terima, lain kabilah tak terima kan. Habis lain kabilah semua start attack apa ni. Tapi oleh kerana kabilah boleh tahan juga, kuat juga, dia boleh masih mempertahankan Syekh Muhammad Wahab punya dakwah. Dan ada satu cerita yang satu insiden peristiwa yang menggemparkan dunia Hijaz, dunia Arab ketika itu. Bila dah lama-lama sikit dakwah, orang dah faham tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang wanita telah berzina. Jadi dia datang jumpa Syekh Muhammad Wahab, jumpa pada raja. Jadi Raja Saud ketika itu, dia bukan jadi raja lagi, kabilah. Untuk apa? Dia iktiraf lah. Dia mengaku bahawa telah berzina, dia minta dihukumkan hukuman hudud. Dia rejam sampai mati. Untuk hapuskan dosanya, beramal kan? Dengan sunnah. Makalah hukum itu dilaksanakan. Bila cerita ini didengar, tersebar luas terus. Kejap saja macam api ya. Tersebar seluruh, sampai kat Turki pun dah dengar. Rupanya ada orang dah lawan Tauki, dah melampau dah ni. Dah boleh bunuh orang, dah nak jadi apa, nak jadi apa ni. Dia dah mulalah tuduhan-tuduhan seperti itu. Dan perang demi perang demi perang, tapi dalam waktu yang sama, orang terima. Ada yang terima sampai sejauh negeri Yaman. Antaranya adalah Al-Imam As-San'ani, pengarang kitab Sebelum Salam. Dia tak kenal pun Syekh Muhammad Wahab. Dia cuma dengar dakwah dia, baca buku dia je. Tapi lepas tu dia tengok, wah, inilah dakwah yang betul. Sebab tu kat dalam kitab Arab ni, walaupun tak ada dalam bahasa Melayu dia tu, dia ada syair, dia memuji tentang apa ni? Tentang Syekh ni. Waqad ja'atil akhbaru anhu bi annahu yu'idu lana syar'a syarifa bima yuti. Telah datang kepada kami khabar-khabar daripadanya bahawasanya dia telah mengembalikan untuk kepada kami syariat yang mulia. Dan seterusnya. Maknanya, siapa kata ni? As-San'ani rahimahullah ta'ala. Ada dekat sana, dekat Mesir, dan beberapa orang yang terima. Jadi kira hidupnya ataupun dakwahnya tu tak sunyi daripada tentangan, daripada orang dan sebagainya. Tapi dalam masa orang terima. Dan daripada sudut siasah pula, peperangan terus berlaku. Ada kala menang, ada kala kalah. Dan akhirnya dia menang. Pendek cerita dia, dia menang lah. Sampai dapat conquer kota Mekah dengan Madinah. Dia tak dakwah. Orang tak nak terima. Dia kata dia nak masuk, dia masuk. Dia menang. Lepas tu kalah juga lepas tu. Pasal apa? Daripada Turki pula, daripada Mesir, diorang hantar apa tu? Forces, backup forces lah untuk lawan. Dan orang lagi kuat. Dia ada kala kalah. Dan macam gitulah berlakunya sampai akhirnya mereka apa ni di apa tu? Dibenarkan lah pada zaman British lah, tu yang secara rasmi. Dan bila itu telah berlaku, maka apa yang dibawa oleh Syekh Muhammad Wahab, makin nampaklah kebenarannya dan orang makin kembali kepada apa? Kepada ajaran Islam yang benar, kepada tauhid yang benar. Maka dialah yang telah merobohkan apa tu, binaan-binaan dekat kubur-kubur bakir dan sebagainya dekat Mekah, dekat rumah Nabi SAW, tempat-tempat dia apa sudah dah, dia dah potong pokok dah apa semuanya. Banyak tempatlah yang dia telah bersihkan. Yang suka-sukalah, yang benci memang benci lah. Sampai sekarang macam itu juga kan. Yang tak dapat dia buat tu satu je. Apa dia? Kubah Nabi SAW tu, kubah kubur yang warna hijau tu. Itu yang tak dapat buat. Sampai sekarang tak dapat buat. Jadi itulah yang berlaku. Sampai kemudian apa ni, manhaj jelas, manhaj dia ilmi, cara dakwahnya ilmiah iaitu akademik. Maka buka buku syarahkan, buka buku syarahkan, dan teruslah sampai sana, kat masjid, kat mana semuanya, sampai pada zaman kita sekarang ini. Jadi satu tempat yang kita tak jumpa lagi kata-kata syirik yang jelas, bid'ah yang jelas, memang kat sana lah. Yang kat lain tu mungkin masih ada lagi. Wallahualam. Jadi itu kelebihan, itu dakwah beliau. Tapi daripada sudut ilmu beliau, kita nak cakap panjang lagi. Jadi kedudukan beliau sebagai seorang ulama, dia betul orang alim ke tidak ni? Dia betul seorang faqih ke tidak ni? Ada orang yang ragu-ragu tentang hal ini. Jadi ini kita tak dapat jawab melainkan setelah kita kaji tulisan-tulisan ni. Kita pun siapa? Kita pun orang alim, nak kata dia alim ke tidak. Macam mana awak tahu dia ni doktor ke tak doktor? Betul doktor bagus ke tak bagus? Doktor je lah yang tahu doktor tu bagus ke tak bagus lah. Jadi kita kalau bukan ulama, macam mana kita nak tahu dia ulama ke tidak? Sebenarnya gitulah. Jadi kita cuma boleh dapat daripada khabar berita daripada ulama-ulama lain. Tadi saya sebutkan macam Imam Mansur Ani yang daripada India pun ada yang memuji beliau dan sebagainya. Yang penting kita tengok kitab dia. Kalau yang pernah baca kitab dia, kita nampaklah ilmu dia, Quran, hadis dan sebagainya. Lepas tu kita tengok kitab Fathul Majid, disyarahkan oleh cucu dia. Siapa? Syekh Abdul Rahman. Abdul Rahman Hasan Al-Sheikh. Al-Sheikh tu maknanya keluarga Sheikh. Sheikh tu maksudkan kat sini adalah Syekh Muhammad Abdul Wahab. Jadi kalau kita jumpa Al-Sheikh, Al-Sheikh tu maknanya semua adalah keturunan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dia dah jadi satu kabilah yang apa ni, yang dimuliakan di sana. Yang penting, kita kalau baca kitab Fathul Majid, macam-macam dia bawa sana sini usul dan sebagainya, kita dapati ini bukan sebarang orang, ini adalah orang alim dalam tafsir, dalam hadis, dalam fiqah dan sebagainya. Yang menunjukkan itulah daripada cucunya lah, maknanya itu semua menunjukkan bahawa mereka ni adalah para ulama. Dan sampai sekarang lah demikian. Wallahualam. Pak macam tak sempat nak buka kitab. Okey, tak apalah, minggu depan kita buka pelan-pelan dah sampai 10.25. Ada apa-apa soalan? Kita tidak terikat kepada mana-mana versi Fathul Majid dia. Mana-mana cetakan semua boleh lah. So, isi dia sepatutnya sama lah. Kalau dia berbeza mungkin sikit saja. Tapi kita akan apa ni, sebagai textbooknya lah, kita akan pakai kitab Fathul Majid ini. Sebabnya kenapa? Sebab dia adalah kitab yang agak kerana kitab ini dinasihatkan oleh ulama-ulama untuk apa ni, untuk mempelajarinya. Sebab dia tak sepanjang kitab Taisir Azizul Hamid yang kadang-kadang ada ulang-ulang dan sebagainya, berulang topik-topiknya. Dan dia telah tak sampai pendek sangat, jadi dia agak tengah-tengah lah. Itu pun tengah-tengah dah tebal berapa, 8-900 page je. Ini buku bahasa Arab dia macam inilah. Yang ada apa tu, yang telah dikoreksi dan di tasqih oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Jadi macam mana nak syarahkan kitab ni pun saya pening juga. Jadi banyak bergantung kepada waktu, masa dan apa tu isinya. Jadi saya tak nak janji bahawa kita akan baca setiap perkataan yang ada dalam kitab ni. Saya akan cuba mensyarahkan dia secara umum dulu. Lepas tu kita baca. Kita baca. Kadang-kadang terus kita pergi pada buku kerana ada faedah yang apa ni, yang kita inginkan daripada sana, kita baca terus. Tapi kalau kita nak baca semua, wallahualam. Kerana ada sebagian pembahasan tu saya rasa macam tidak begitu sesuai untuk kelas seperti ini. Contohnya cerita pasal bismillah aja. Cerita pasal bismillah 19 muka surat. Dan muka yang bahasa Melayu 19 muka surat cakap pasal bismillah. Nak tafsirkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim tu. Kan panjang lah. Itu je mungkin sampai satu kelas dah habis lah. Jadi saya rasa itu mungkin kita kalau nak baca tambahan boleh baca sendiri. Kita sebutkan yang important, apa hukum baca bismillah ke apa ke, khilaf ulama tentang baca bismillah, baca alhamdulillah. Lepas tu kita pindah kepada yang seterusnya lah. Boleh ya tu? Ha, kalau ada yang dah pernah baca nak tanya bolehlah, mungkin kita nak terangkan dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Ada pengumuman tadi, siapa yang nak order kitab eh? Kitab ni Fathul Majid ni tak tahu berapa. Boleh jumpa akh Iskandar. Siapa yang nak order boleh jumpa saya. Bila boleh dapat eh? Kapan boleh dapat? InsyaAllah saya cuba. Harga dia yang sekarang saya ada dah $33 lah. Kalau saya kaunselkan dapat dia dah, nanti saya akan buat pengumuman melalui kontak. InsyaAllah. Kalau saya nak order dia jumpa saya lah. Jadi dapat tanda. Baik, insyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Semoga Allah SWT menggunakan kita niat-niat yang saleh dan amal niat-niat yang ikhlas dan amalan-amalan yang saleh. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim li walakum li sa'il mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafur rahim subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.